Walau ku takkan bisa untuk memilikimu seutuhnya, ku bahagia bisa mengenal dirimu. Meski ku takkan bisa untuk mencintaimu sepenuhnya, ku bahagia pernah bersama.